sayang, lupa jo janji, janji udah sabate kato. Butuh cinta kapal minahan, nyatonyo gurawan sajo. Jantung di dada, sianan kata mandang akannya, urang nan disayang, duduk basandi. sekali mandang asang ko nanti bo. Bulia sajo adik maraso cimburu, tapi jangan sampai cimburu buto. Tanah orang tak suka. Sekali mandang asang ko nanti bo. Bulia sajo adik maraso cimburu, tapi jam sampai cimburu buto. Tanah orang tak suka. Jangan Mangko badayu cinta arek kajali. Pabilang tahun masa lamonyo, banyak rintangan dilalui. Genggam janji, jagolah hati, yakinlah denai, pastikan menanti. Janji suci kepala minang tahu kini. Terima kasih. tangan untuk janji di gue seto juo nan de nai dape lata kong kasia jo cinto nyato adia lambar rumah tango. Tak unggul datang membawa sayang. Usah udah menaruh bimbang, denai datang menabur kesalahan. Selama nangko denai manuriah nuko diudah dan Allah. hujan terasa jua rindu ke udang. Adil dengarlah sayang, putuinyo cinta tentu bersama bakarano. Berulang tahun bajalin kasih jua sayang. Cinta terluka perasaanku. Panen dinai menjago adil sampai hati manikan cinta dari balaka. Kasusah rasanya hati hati, deulah manihnya janji di dalam rami. tak mungkin batal mulai. Jo urang nan dan sayangi, antah kini kini nyo barado. Den tanyo bulan bintang, kamano balito hati ko. sayang denai ka adi. Dan rilakan adia bayaran. sayang. Pasaba mananti di ranah minang, denai di rantau sadang bajuang. Namun nasib elo tak kunjuang datang. Merindu denai merindukan saya. Wah, halo. dalam jatuh si air mata, manganan nasib di badan hamba, awak namuh urang tak iyo, malang panah nasib denaiko, awak namuh urang tak iyo, malang bana kurang nan di badan, tak tutui jaso de ban saya kiri, urang lengahkan bilo bakato, indah adonan paduli, urang lengahkan bilo bakato, indah adonan paduli. orang tua tak mungkin dilawan. Berpisah.